السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد إخواني وأخواتي في الله para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' Imam al-Hajjawi, yang sampai pada bab wasal fasal tentang tasarrufatu ar-wasib. Takwa Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun fi tasarrufati al-ghasib wa ghairihi. Wa tasarrufati al-ghasibi ghasibi al-hukmiyyatu batilatun. Wal qawlu fi qimati at-talifi aw qadrihi aw sifatihi qawluhu. Dan tindakan al-ghasib, yaitu yang merampas al-hukmiyyah secara hukum, al-ghasib al-hukmiyyati batilatun. Al-hukmiyyah wasfun litasarrufat laysa lil-ghasib. Sanatarjim wa tasarrufat al-ghasib al-hukmiyyah batilatun. Ya, dan tindakan rampas tindakan dari orang yang merampas secara hukum batilah. Di sini mu'alif menjelaskan, setelah menjelaskan sebelumnya terhadap apa yang dirampasnya, kemudian bagaimana perubahan-perubahan barang rampasan tersebut, apa konsekuensinya. Sekarang mu'alif menjelaskan tasarrufat al-ghasib secara hukum. Tasarrufat artinya tindakan dia, barang dirampas kemudian dijual atau disewakan. Tapi yang dibahas di sini bukan apa konsekuensinya, bukan apa bagaimana ini siapa bukan, tapi ini secara hukum bagaimana. Maka tindakan yang ada konsekuensi hukumnya, tasarrufat al-hukmiyah al-ghasib, tindakan yang ada konsekuensi hukum, bukan di sini maksudnya hukum taklifi, tapi di sini hukum wad'i. Kalau hukum taklifi yaitu wajib, kemudian sunnah, kemudian mubah, haram, makruh, ini sudah jelas hukumnya haram. Hukum ghasab hukumnya adalah haram di awal sudah kita jelaskan. Ya. Lalu ini maksud oleh mu'alif di sini hukum apa? Hukum wad'i. Apa itu hukum wad'i? As-sihatu wal-fasad. Sah atau tidak sah perbuatan dia. Ya. Sah atau tidak sah perbuatan perbuatan dari akibat dia merampas. Contoh umpamanya seorang perbuatan yang ada hukum sah dan tidak sahnya, dan yang tidak ada kita jelaskan. Umpamanya seseorang merampas air, ya, kita mengatakan merampas adalah istilah ala haqqil ghairi qahran bi ghairil haqq, yaitu menguasai hak orang lain dengan cara memaksa, dan itu bukan dengan cara yang hak. Dia datang kemudian ke tenda seseorang atau ke rumah orang, dan air bukan disediakan untuk air umum. Kalau disediakan untuk air umum, sekarang kan ada di depan toko-toko ada air cuci tangan, itu berarti disediakan untuk umum. Ini bukan air untuk umum. Masuk dia ke ruangan seseorang tadi, nah, kemudian dia pergi berwuduk di situ. Hukum wuduk dia sah atau tidak? Kalau dosanya jelas berdosa mengambil hak orang lain, tapi wuduknya menjadi sah atau tidak, ini yang dijelaskan oleh mu'alif di sini. Ya, maka mazhab bani mazhab Hambali, wuduknya tidak menjadi sah. Ya, kalau dia sholat menggunakan pakaian yang dirampas, ya, umumnya ini sering biasanya malah di asrama-asrama kain sarungnya belum kering, dia ambil sarung temannya, karena diharuskan umpamanya pakai sarung ke masjid sholat, sarung temannya tanpa izin dia ambil, pergi dia sholat, sahkah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Ya, kalau dia merampas rumah atau tanah, ini konsekuensinya akan lebih berat. Selama dia menggunakan air tanah dari rumah tadi, dia rampas tanah orang. Seperti yang banyak fenomena ini kita lihat di beberapa daerah di negara kita. Tanah ada pemiliknya, kemudian dia bangun rumah gubuk, kemudian lama-kelamaan dia mengakui milik dia dan diurus surat-suratnya. Ya, pada pemiliknya ada. Ini kalau dia sholat di atas tanah ini, sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Begitu juga tanah yang ada pemiliknya, kemudian masyarakat menjadikannya menjadi masjid, sah atau tidak sholat di atasnya? Jawabannya tidak sah. Wuduk, wuduknya menjadi sah, jawabannya tidak sah. Dan ini dalam mazhab Hambali. Sebagian mazhab para ulama mengatakan perbuatannya sah tetapi berdosa, karena mereka larangan ini ada jihah munfakkah. Ya. Tapi dalam mazhab Hambali kita jelaskan salatnya menjadi tidak sah. Ya. Dan akibat salat tidak sah, wuduk tidak sah, semuanya tidak sah. Ya, baik dalam sisi ibadah maupun dalam sisi muamalat. Sisi muamalat, kalau dia sewakan tanah tadi kepada orang lain atau rumah yang dibangun di atas tanah yang dia rampas tadi, dia sewakan kepada orang lain, ya, transaksi sewa menyewanya tidak sah. Dampaknya apa? Dia yang merampas wajib membayar nilai sewa harga umumnya kepada si pemilik tanah kalau dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, atau pihak pengadilan menuntut dia untuk membayarkan hak dari orang yang dirampasnya. Maka subhanallah, rampas orang lain konsekuensinya tidak gampang dalam syariat Allah Azza wa Jal. Semua tasarrufat Anda yang ada hukum sah tidak sahnya, maka menjadi tidak sah. Ya, karena nahyu yaqtadil fasad, larangan menunjukkan perbuatannya menjadi tidak sah. Ya. Apakah ada perbuatan yang ada sah dan tidak sah? Ada. Jadi tidak berdampak. Seperti mengangkatkan najis, dicontohkan oleh sebagian para ulama. Mengangkatkan najis tidak ada sah dan tidak sahnya. Ya, umpamanya tubuh Anda atau pakaian terkena najis, kemudian Anda ambil air seseorang untuk membersihkannya tanpa izin dia, Anda ambil dengan cara istila atau ambil air teman, ya, sah atau tidak sah baju ini sudah suci? Jawabannya tidak. Tidak ada hubungan sah tidak sah, tapi dia berdosa, dia berkonsekuensi harus mengganti air yang diambilnya seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Tapi tidak ada dampak sah tidak sahnya. Yang ini adalah perbuatan yang ada sifat sah dan tidak sah. Jadi hukum dijelaskan oleh para ulama ada dua, ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi adalah perintah Allah dan larangan Allah yang konsekuensinya dosa dan pahala. Kalau hukum wad'i, sah dan tidak sah konsekuensi dari perbuatan tersebut. Nusil qala al-malik rahimahullah wal qawlu fi qimati talifi qadrihi aw sifatihi qawluhu, dan perkataan terkait dengan qimatu talifi, nilai talif yang rusak, talif wa qadrihi atau takaran atau ukurannya, atau sifatihi atau yang terkait dengan sifatnya, qauluhu adalah perkataannya. Maksudnya perkataannya, perkataannya. Nah, baik, masya Allah, para ulama kita menulis luar biasa. Ini dinamakan dengan mukhtasar, ringkas. Wal qaulu fi qimati talifi au qadrihi au sifatihi qauluhu. dan perkataan dalam qima at-ta'lif, dalam nilai barang yang rusak. Nah. Barang rampasan rusak. Ya. Ini berapa nilainya? Nah. Atau kadar atau ukurannya. Ya. Kalau nilai umpamanya dia mengatakan, dulu saya merampas dari kamu motor. Nah. Sekarang saya mau mengganti, atau saya bertobat. Atau dia diajukan oleh si yang dirampas kepada pengadilan, lalu dia harus membayar berapa yang dia harus bayar. Ya, qimatu ta'lif, si yang merampas mengatakan, saya waktu saya rampas itu motor itu kalau saya jual dan telah saya jual umpamanya, harganya umpamanya 10 juta. Ya, kata yang pemilik motor yang dirampas, kata dia tidak, harganya di waktu itu 15 juta. Ya. Perkataan siapa di sini yang didengarkan oleh hakim adalah qauluhu, perkataannya yang merampas. Ya, perkataan yang merampas, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wa 'ala al-munkir wa al-yaminu 'ala man ankar. Di sini yang mendakwakan adalah si pemilik, mendakwakan lebih dari itu harganya. Ya, dia wajib mendatangkan saksi berapa harganya di waktu itu kalau memang lebih. Wa 'ala al-yaminu 'ala man ankar. Si ghasib yang merampas, dia yang mengingkari, dia disumpah, disumpah dia harga segitu dia jual, dan masih segitu harga pasarannya, dia bayar sebanyak itu. Ketika si pemilik tidak bisa mendatangkan saksi, maka kembali perkataan dalam sini adalah perkataan al-gharim, yaitu pihak yang berhutang, yaitu dalam hal ini adalah si ghasib. Al-qadrihi atau ukurannya. Ya, dia mengatakan, kau rampas dari saya, maaf, si yang merampas mengatakan, saya rampas kambingnya sebanyak 3 ekor. Kata yang dirampas, enggak, 4, 1 jantan, 3 betina. Kata yang merampas, tidak, cuma 3, 1 jantan, 2 betina. Perkataan siapa di sini yang diterima oleh hakim? Qauluhu, yaitu perkataan si ghasib, karena dia yang berhutang, gharim, dan dia disumpah. Au sifatihi atau sifatnya, kuruskah atau gemukkah, besar atau kecil. Dia mengatakan, saya rampas dulu kambing kamu, saya ambil, dan itu kambingnya kurus, kata dia, dapat dagingnya cuma sekitar 5 kiloan. Ya, maka dan saya sembelih sudah, atau saya kurbankan, atau saya sembelih sekali makan rame-rame. Ya, kata yang dirampas, enggak, kambingnya gemuk, dagingnya bisa 15 kiloan itu, kata dia. Perkataan siapa di sini diterima oleh hakim atau qadi atau pihak yang dijadikan referensi apa namanya? Untuk berdamai, ya, yaitu perkataan al-ghasib. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa fi raddihi wa 'adami 'aybihi qawlu rabbihi. Dan terkait dengan pernyataan kembalinya, dikembalikannya barang rampasan, wa 'adami 'aybihi, atau ketidakadaan aibnya atau cacat dari barang rampasan tersebut, maka dikembalikan kepada perkataan pemiliknya. Ya. Sekarang wa fi raddihi wa 'adami 'aybihi qawlu rabbihi. Kalau tadi yang dijadi rujukan adalah perkataan yang merampas, kalau dalam dua kasus ini perkataan si pemilik. Masyaallah. Kalau si ghasib mengatakan, saya pernah merampas motor kamu. Sehari waktu itu saya gunakan karena kondisi, kata dia, saya harus mengantarkan istri ke rumah sakit buru-buru segala macam, ya, saya ambil motor kamu, ya, kunci ya bisalah saya olah, kata dia, saya bawa dan sudah saya kembalikan sorenya. Oh, jadi kamu yang rampas ya, sampai sampai sekarang belum kembali, sudah 2 hari, kata tetangganya ini. Ah, enggak, demi Allah sudah saya kembalikan ke tempatnya. Perkataan siapa sini yang dijadikan rujukan yang diterima oleh hakim? Qaulu rabbihi, perkataan dari orang yang pemilik barang. Nanti belum dikembalikan. Kenapa? Kembali kepada hadis tadi, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya. Kamu mengatakan sudah dikembalikan, berarti kamu yang mendakwakan. Ya. Yang mengingkari wajib bersumpah. Si pemilik wajib bersumpah demi Allah, belum kamu kembalikan. Ya. Kecuali si perampas tadi, ketika dia kembalikan, dia minta saksi 2 orang. Dia panggil tetangganya, lihat ini motor saya kembaliin ya, katanya. Ya, bisa diterima perkataannya. Tapi bila tidak ada saksi, maka berarti belum dikembalikan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Wa 'adami 'aybihi, begitu juga dia mengatakan tidak ada cacat. Ya. Ternyata sekarang ada cacat. Ternyata ketika dia kembalikan, dia mengatakan, kata si pemilik, oh, kamu yang merampas ya, kamu yang ngambil, saya tadi pusing saya, kata dia. Ya. Terus, tapi ini sekarang lampunya kok jadi kayak habis ketabrak atau apa? Kata dia, enggak, enggak ada apa-apa, tadi jalan bagus, itu memang sudah begitu aja kali, kata dia. Ini perkataan si tuannya, pemiliknya yang diakui. Satu kalimat lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa in jahila rabbahu tasaddaqa bihi anhu madmuman madmunan. Dan apabila al-ghasib, itu yang merampas, tidak mengetahui pemiliknya, tasaddaqa bihi anhu, maka dia mensedekahkan barang tersebut dengan jaminan madmunan. Ya. Ini maksudnya adalah dia sekarang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Ya. Kemudian ketika dia ingin membelikan motor tadi atau ingin membelikan tanah kepada pemiliknya, enggak tahu sekarang pemiliknya entah pergi ke mana. Ya. Dan ini kasus ini banyak. Terkadang ini kasusnya ghasab. Terkadang kasusnya jasa dengan jasa. Orang nyuci laundry, kemudian entah udah 2 tahun orangnya entah kemana, dan seterusnya kasusnya banyak terjadi. Apa yang dilakukan? Mu'alif mengatakan jika tidak dia ketahui tuannya keberadaannya di mana, ingin mengembalikan, ya, dia ingin mengembalikan tapi tidak diketahui, atau pernah bekerja di perusahaan dan dia ghasab sebagian barang-barang perusahaan, barang-barang kantor dibawa ke rumah, ya, sekarang ingin kembalikan, kantornya sudah tutup, perusahaannya sudah pindah pulang ke negeri asalnya mungkin dan lain-lain. Apa yang harus dia lakukan dengan hal ini? Dia ingin bertaubat kepada Allah. Tasaddaqa bihi anhu madmuna. Dia sedekahkan barang itu, kalau barangnya sudah lenyap, tentu dengan senilainya dia sedekahkan, baik kepada fakir miskin ataupun kemaslahatan umum. Ya. Dengan madmuna. Madmunan itu artinya dia jamin. Artinya, kapan orangnya datang, ternyata perusahaan tadi buka lagi. Ya, dan dia cek sama pemiliknya dengan sebelumnya. Ya, karena kemarin mereka tutup karena negara asalnya ada masalah, ada pandemi segala macam, sekarang udah baik, mereka buka lagi. Ya. Sekarang dia katakan, saya dulu pernah ambil motor, mobil atau apa dan tidak saya kembalikan, ya, atau saya ambil beberapa barang alat kantor, laptop, kemudian tidak saya kembalikan. Sekarang saya ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jal, tapi sewaktu itu saya ingin mengembalikan, kalian sudah tutup. Ya, memang kami tutup waktu itu. Dan sudah saya sedekahkan laptopnya atau uang senilai itu kepada fakir miskin. dinilai atau hanya 10 juta diberikan sedekah kepada fakir miskin, dia niatkan untuk pemilik perusahaan yang dia zalimi atau pihak yang dia zalimi. Ya, makmunan artinya sekarang terserah kalian. Kalau kalian meredakan itu, pahalanya sedekahnya buat kalian. Kalau kalian tidak meredakan, itu berarti pahalanya milik saya, sedekah milik saya, dan ini 10 juta saya bayar. Masya Allah. Ya, ini maksudnya Ustaz, cukup dulu sampai di sini. Jazakumullah khair Ustaz, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian syarah dari penjelasan beberapa poin dari kalimat mu'alif dalam pembahasan al-ghasab terkait dengan tindakan al-ghasib atau yang rampas terhadap barang rampasannya tersebut. Kita berikan kesempatan pada sesi tanya jawab ini untuk memperdalam pembahasan bagi Anda yang mungkin baru bergabung, dan juga bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan muamalat kontemporer secara khusus, Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita akan berikan kesempatan untuk via telepon terlebih dahulu. Silakan di 021-823-6543. Kita angkat untuk telepon yang pertama. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Saminah di Cibinong. Baik, silakan umur pertanyaannya. Pemburu rupiah itu keras kepala. Pemburu rupiah sebentar Ibu. Itu keras kepala. Pemburu rupiah itu keras kepala. Nah, kan dia kan gabung membeli rumah dulunya. Terus dia menjual, dan orang itu juga menjual. Tapi dalam kekerasan kepalanya dia tuh, dia maunya gede hasilnya gitu. Nah, yang satunya lagi tuh udah biarin deh segitu gitu, karena akan ribut gitu, karena dia keras kepala kan. Nah, sekarang bibirnya yang satu lagi tuh ngucapin iya, tapi dalam hatinya dia tuh kayaknya gak senang, kesel gitu, karena dia pasti ribut gitu. Itu sah atau tidak sahnya penjualan rumah tersebut tuh gimana, Tad? Mau nanya saya, Tad, jajakomulah. Sebentar, Umu. Halo, halo, Umu. Halo, ya? Mohon jadi tutup terlebih dahulu. Bisa dipersingkat, mungkin diperjelas pertanyaannya. Ini si pemburu harta. Pemburu harta. Pemburu harta maksudnya apa, Ibu? Pemburu harta maksudnya apa, Ibu? Pemburu harta. Ini maksudnya dia kan tadinya gabung membeli rumah. Nah, rumah tersebut akhirnya dijual sepakat. Setelah dijual, tapi yang satunya lagi itu pemburu rupiahnya tuh pengennya lebih besar hasil penjualannya. Nah, sekarang yang itu ngalah, biarin deh gitu. Yang penting dia jual rugi gak apa-apa, gak masalah gitu. Tapi setelah itu, di balik hatinya tuh sebenarnya dia gak nyaman gitu, karena dia bagiannya kecil. Baik, nah, Umu Saminah, silahkan. Ya. Sebentar, ada dua orang berserikat gitu, Ibu. Iya. Yang satu punya saham di rumah tadi, di aset itu berapa rupiah umpamanya, berapa persen? Ini gini, 100 juta misalnya. Harga rumah 100 juta. Sebentar dulu, pelan-pelan. Si A. Halo, Ibu. Ibu Saminah, disimak dulu pertanyaan dari Ustaz Umu. Disimak dulu sebentar ya, disimak dan dijawab sekarang. Si A, mereka berserikat kerjasama membeli aset, umpamanya rumah dan tanah. Anggap harganya 100 juta. Dari 100 juta pada saat beli ini, si A berapa uangnya, si B berapa uangnya, Ibu? Ya kan seharusnya 50-50 dari 100 juta. Enggak, yang mereka setorkan berapa? Bukan seharusnya, yang mereka setorkan untuk beli rumah tadi berapa-berapa? Ya kan tadi saya udah ngomong, Tad. Kalau orang yang satunya lagi tuh jual rugi pada akhirnya, karena dia pasti keras kepala, akan ribut. Sedangkan yang satunya lagi gak mau ribut gitu, Tad. Nah, akhirnya dia dari bibirnya mengatakan menyetujui, tapi dalam hatinya dia agak kesel karena dia dapat kecil bagiannya gitu, Tad. Ya, yang bagiannya kecil ini, kalau dia merasa kesal, ya, dia jual kepada yang temannya yang satu itu maka saya tanyakan berapa persen haknya masing-masing. Enggak, anda katakan 50-50%. Ya, dia nilailah sekarang karena yang satu ingin buru-buru jualnya, ya, Dia katakan, ya udah kamu beli hak saya, saham saya 50%, saya jual kepada kamu harga sekian. Mau dia taruh harga kecil, harga tinggi, terserah dia. Saya enggak mau tahu, setelah itu milik kamu, mau kamu jual harga diskon 20%, mau 30%, terserah kamu. Tapi yang saham saya jual kepada kamu, saya enggak jual ke orang. Selesaikan urusannya, Ibu. Walaupun nanti kita terkait dengan adanya ketidakridhoan, tapi hanya ada tidak ridho, dia dijual kepada orang itu langsung. Tidak ridho, ya dalam hati teman diam saja, nggak ada artinya. Taib, masya Allah. Ya, karena yang punya saham besar tadi, ya dia ketika dia akan menjual dalam sistem saham, pemilik saham terbesar, dia penguasa pemilik. Nah. Ya, kalau dia jual rugi, terserah dia. Tapi Anda sebagai pemilik saham, saya Anda tidak mau, saya jual ke kamu. Jual dengan harga pasar yang Anda inginkan. Baik. Jelas. Maafkan saya. Jazakumullah khair, demikian Ibu Samina. Jawaban dari Ustaz, semoga ini bisa menjadi pencerahan terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Jazakillah khairah. Kita berikan kesempatan yang kedua, silakan di line telepon 021 823 6543. Di belakang Ibu Samina, halo. Halo. Ahlan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Rudi di Bogor. Pak Rudi, mohon maaf, dikecilkan dulu atau dimatikan volume suara TV atau radionya, Pak. Cukup monitor via telepon supaya tidak ada feedback. Silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau tanya perihal dengan perusahaan anak yang sudah 10 tahun. Anak mau bertobat, dulu pernah anak sedikit mengambil material barangnya mereka. Terus anak sekarang mengembalikan, cuma anak bingung mengembalikannya seperti apa, karena posisi anak sudah tidak di perusahaan tersebut, dan itu sudah lama sekali, tak sekitar 10 tahun yang lalu waktu anak masih belum hijrah, tak. Anak mau tanya harusnya seperti apa, tak, perusahaan tersebut masih ada hingga saat ini, tak. Itu aja, tak. Ya, masya Allah. Antum bisa cari informasi mereka, hubungin HRD-nya, ya, sampaikan apa adanya, ya. Minta nomor rekeningnya, antum kirimkan senilai pada waktu itu berapa nilai rupiahnya, sekarang dikonversikan dengan sekarang, kalau umpamanya terjadi hiperinflasi 10 tahun mungkin besar hiperinflasinya, tergantung. Ya, kalau hiperinflasinya sampai di atas 70%, ya, inflasinya 70%, maka Anda bayar dengan harga emas per hak sekarang. Kalau inflasinya 50%, Anda bayar per harga emas, kemudian ditambah selisih, bagi dua selisihnya. Ya. Sebentar. Anda, itu gampang untuk dihubungi sekarang. Bisa dengan WA, bisa dengan SMS, bisa dengan telepon langsung. Baik. Kalau mereka mengatakan kami tidak ada, kami tidak melayani hal seperti ini, ya, kalau Anda bisa menghubungi langsung ownernya, ya bisa Anda sampaikan tadi. Kalau ownernya juga tidak bisa Anda hubungin, maka Allah telah alam melakukan seperti yang dikatakan oleh mu'alif tadi, yaitu nilai sekarang. Kalau dulu yang Anda ambil, kalau dirupiahkan mungkin 5 juta, tapi di waktu itu emas mungkin 100 ribu. 5 juta berarti berapa gram? 50 gram? 50 gram kan, ya? Ya, sekitar 50 gram, 60 juta waktu itu. Sekarang 50 gram, 500 gram lah sih. 500 gram. Sekarang 500 gram itu harganya, ya, 500 juta. Anda sedekahkan 500 juta mungkin untuk fasilitas umum bagi fakir miskin. Kalau enggak mampu, tentu dicicil. Dicicil. Niatkan sedekahnya untuk mereka. Kalau untuk menghubungin ownernya, saya enggak kita, karena itu perusahaan asing, Tad, ya. Tapi kalau misalnya Anda hubungin bagian akuntingnya, Tad, itu Anda khawatir malah nanti jadi persoalan lain, Tad. Gimana, Tad? Khawatir akan dipakai oleh tidak diselesaikan, dimasukin ke dalam harta perusahaan. Ya, mungkin seperti itu. Atau mungkin dia akan laporkan ke polisi juga, Tad. Anak bingung, Tad. Ya, enggak, nggak apa-apa. Kalau Anda khawatir masalahnya akan lebih repot seperti tadi, hak orang tetap akan dibayar dunia atau di akhirat. Anda sedekahkan saja kepada fakir miskin dengannya seperti tadi. Tapi kalau khawatiran lapor polisi, wallahualam, kecuali yang Anda ambil serius sangat besar. Saya kira juga tidak. Karena banyak kasus drama seperti ini, kaum muslim bertanya, kita sampaikan, saya sampaikan nasihat seperti tadi, beritahukan ke pihak owner, bahwa pihak ownernya sangat sangat apresiasi sekali, sangat menghargai pertobatan seorang karyawan, bahkan ditawarin untuk naik derajat, naik tingkat atau naik kelas atau naik jabatan. Ya. Ya. Ya. Jazakumullah khair, Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik, jazakumullah khair, Pak Rudi, dan semoga Allah memberikan kebaikan dan kemudahan dari apa yang Anda tanyakan. Ya, jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan pertanyaan yang ketiga. Baik, masih di line telepon 0218236543. Kami angkat kembali untuk penanya berikutnya, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Allah di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, silakan. Iya, terkait hak warisan ayah yang dulu juga diperoleh dari hak warisan dari kakek. Maaf. Tapi oleh kakek, oleh ayah tidak dibagikan secara syariat kepada saudara-saudaranya. Sekarang udah Halo, Umud, mohon maaf, sepertinya terputus sambungan teleponnya dan kami belum bisa menangkap pertanyaan secara utuh, ya. Mungkin bisa dikomunikasikan kembali atau Umud bisa menghubungi kembali di line telepon 0218236543. Baik, sambil menunggu kita akan terima untuk penelpon yang lainnya di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat kembali untuk penelpon berikutnya. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Dari Pak Safrizal di Padang, Pak. Masya Allah. Silakan, Pak Safrizal. Ini masalah warisan. Nah. Pak. Silakan, Pak. Nah, ini kakak saya, abang saya, istrinya meninggal 2 bulan yang lewat. Kemudian dia, yang istrinya, kemudian istrinya ini meninggalkan saudara 3 orang. Sebentar, nama istrinya siapa, Pak Sabrizal? Pak Sabrizal, yang meninggal ini namanya siapa? Maaf, 3 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Pak Sabrizal, yang meninggal ini namanya siapa? Suryadi. Perempuan Suryadi? Pak Suryadi. Ibu Suryadi meninggal, gitu? Dia tidak punya anak. Halo, Bapak, yang meninggal wanita atau laki-laki, Bapak? Wanita yang meninggal. Baik, namanya? Namanya siapa, Bapak? Wita. Bu Wita. Bu Wita wafat. Yang ditinggalkannya ada suami. Ya. Bapak ibunya masih hidup? Sudah meninggal. Sudah meninggal bapak ibunya. Kakeknya, kakek dari Bu Wita? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Ya. Suami, anak ada? Enggak ada anak. Bu Wita enggak punya anak. Tidak. Kemudian saudara-saudari dari Bu Wita ada? Yang sebapak si ibu? Ada. Berapa yang hidup sekarang? Laki-laki berapa? Perempuan berapa? 3 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Satu orang saudara laki-laki. Ya. Ini untuk suaminya adalah setengah karena tidak punya ada anak. Sisanya untuk saudari 3 orang, saudara laki-laki 1, gitu kan ya? Ya. Ya. Saudara laki-laki 1 kali 2 2 tambah 3 5. Yang satunya ini dia kan dibagi 2. 1 1 dibagi 5. 5 kali 2 10. Maka semua harta Bu Ita dibagi 10, Pak. Oh ya. Yeah. Ya. Suami dapat 5/10. Saudarinya dapat 1/10, 1/10, 1/10. Saudaranya dapat 2/10 habis harta hartanya. Jelas, Bapak? Oh iya. Ya, Ustaz. Baik, masyaallah. Cukup, Bapak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bapak Syafrizal. Semoga jawaban yang disampaikan Ustaz bermanfaat. Dan sekali lagi barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Silakan di belakang Pak Syafrizal di 0218236543. Baik, kita angkat kembali penanya berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah yang tadi, Ustaz. Alhamdulillah. Dari Kalimantan ya, Umu ya? Iya. Baik, silakan pertanyaannya, Um. Begini, Ustaz. Ayah udah meninggal lebih kurang 20 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang harta warisan belum juga dibagikan. Dan 3 bulan yang lalu ibu juga udah meninggal. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan harta warisan yang dulu ayah tidak dibagikan secara syariat kepada saudara-saudaranya, dan saudaranya tidak rela karena tidak dibagikan secara syar'i gitu, Ustaz. Jadi gimana hukumnya kan ingin membagikan harta warisan dari orang tua kami ini? Sekarang hartanya fisiknya masih ada, yang harta warisan dari kakek itu masih berupa tanah, tapi kemarin itu sudah dibagikan oleh ayah kepada saudara-saudaranya. Tapi mereka tidak setuju gitu, Ustaz. Tapi ada sebagian yang sudah dijual oleh mereka, tapi mereka menginginkan yang masih ada sama ayah gitu. Kalau hal seperti ini tentu semuanya dikumpulkan, kemudian undang ustadz di daerah Anda ya untuk menyelesaikan sengketa tadi. Ya, kalau tidak selesai dengan menggunakan sistem arbitrase ini atau berdamai, tentu diselesaikan di pengadilan agama. Tapi kalau selesai, alhamdulillah. Ya, yang saya sarankan seperti itu, karena bisa saja saya menjawab A atau B, mereka kondisinya tidak demikian. Ya. Yang jelas tentu dikembalikan hukumnya kepada syariat Allah. Jika seseorang wafat, hartanya dibagi 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak perempuan. Ya. Ya. Bila ayah Anda mengambil lebih dari bagiannya, namanya seperti dalam kasus tadi, bagi 10, ayah Anda harusnya dapat 2/10, dia ngambil 5/10. Berarti 3/10-nya yang dia kembalikan. Ya. Bila dahulu berbentuk tanah, berarti kan ayah Anda adalah ghasab. Iya. Ya. Maka tasarrufatnya tidak sah, penjualnya tidak sah dan seluruhnya tidak sah. Ya. Ini harus dikembalikan kepada pemiliknya, hak dari masing-masing yang dia rampas tadi. Dia sudah telah dia wafat, tentu harus diselesaikan oleh anak-anaknya atas rampasan tadi. Bila zatnya masih ada, tanahnya masih ada, tinggal dihitung ulang. Apamanya tanah 10.000. Ya, bukan tanah ini yang dibagikan, harus dengan nilai. Karena tanah enggak bisa dibagi adil. Ya. Tanah dibagi 10, ya. Kemungkinan yang di bagian kanan, paling kanan, paling kiri harganya lebih mahal daripada yang tengah-tengah. Atau kemungkinan bagian yang depan jalan harganya lebih mahal daripada yang belakang jalan atau tengah-tengah yang tidak ada jalan akses. Berbeda harganya. Nah, kalau tanah itu hanya bisa dinilai berapa rupiahnya di waktu kakek meninggal, ya, berapa yang dizalimi oleh orang tua Anda, dinilai masing-masing. Anda tadi sudah dibagi dengan pembagian meter, penentukan batasan-batasan, dinilai lagi dengan rupiah. Bila ayah Anda mengambil lebih, maka dulu berapa rupiah dikonversikan kepada emas sekarang, ya, kemudian Anda jualkanlah tanah ayah Anda tadi atau aset warisan tadi, itu tidak bisa dibagi oleh anak-anaknya sebelum diselesaikan hak orang-orang yang dizalimi, itu paman-pamannya. Itu secara garis besar, tetapi untuk menyelesaikannya secara real di atas meja tentu seperti yang saya usulkan tadi, wallahu a'lam. Nah, masyaallah. Demikian umum bisa difahami insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan kemudahan ya umum untuk menyelesaikan permasalahan warisan. Ya, sebagaimana arahan Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon di 0218236543. Bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan gosok rampasan, bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan bab ini, silakan kami angkat kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ini dengan Labari di Jayapura. Ahlan, masya Allah, silakan. Dari Jayapura, silakan Bapak. Saya mau bertanya Ustaz. Iya Pak. Ini jualan kantong plastik. Jualan apa Pak? Kantong plastik. Kantong plastik, ya. Terus? Tapi jualnya di bawah harga tetangga. Anda menjual di bawah harga tetangga, kalau tetangga menjualnya umpamanya pelan-pelan Bapak. Anda tetangga warung menjualnya umpamanya 50.000. Bapak jual 45 begitu. Begitu Bapak. Kalau tetangga jual plastik, jadi dia jual Rp43.000. Anda jualnya berapa? Rp43.000. Baru ketangga Rp43.000, saya Rp40.000. Ya. Terus? Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Baik. Itu saja pertanyaannya Bapak. Sebentar Pak, perlu saya tanyakan. Nah. Bapak statusnya dengan tetangga itu, Bapak sebagai pedagang besar atau pedagang biasa? Pedagang hutang juga barangnya. Iya udah, insya Allah saya itu jawab. Nah. Ya. Baik Pak, kita akan jawab insya Allah ya. Pertanyaannya. Jazakallah khair Bapak. Allah berkah. Dalam hal ini, menjual di bawah harga pasar. Nah. Ya. Dalam hal ini ada khilaf ulama berdasarkan perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau sidak ke pasar Madinah dan mendapatkan salah seorang sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, diriwayatkan dalam Imam Malik dalam Muwatta'nya, menjual di bawah harga pasar. Maka Umar mengambil kebijakan agar Hatib menaikkan harganya. Dia mengatakan irfa au tarfa anisuk, naikin harga barang kamu, kalau enggak pergi, jangan jual di pasar ini. Ya, maka ini kan pilihan opsi, mau naikin harga atau jangan jualan. Maka hati bin Abi Balta'ah lebih baik memilih pulang deh ke rumah, enggak jualan dari pasar, jualannya di rumah, tapi tetap orang datang ke rumahnya belanja. Ya. Maka kemudian Umar menemui Hatib bin Abi Balta'ah dan dia mengatakan, itu adalah pendapatku dahulu, aku tidak ingin saling ada kezaliman sama muslim, tetapi sekarang terserah kamu, silahkan kamu masuk pasar jual, terserah kamu. Ya. Maka perbuatan Umar ini dijadikan landasan sebagian para ulama bahwa tergantung maslahat. Kalau sahabi, perbuatan sahabi bisa menjadi dalil. Ini mazhab jumhur para ulama. Ya. Apalagi ini perbuatan Umar dan tidak ada sahabat yang lain mengingkari, tetapi Umar tadi rujuk dari pendapatnya. Ya. Kalaulah menjual harga gratis, nah, kan enggak ada yang marah orang. Ya. Yang satu tetangga jual apamanya nasi dengan lauk pauk, yang anda di sebelahnya juga jual nasi lauk pauk, dia jual dengan harga normal, anda gratisin, otomatis orang nggak ada belanja kepada dia, nggak ada masalah, boleh dalam syariat Allah. Tapi dampaknya besok anda kan nggak jualan lagi karena sudah habis, ya, kecuali anda pedagang besar. Maka bila tidak memudaratkan dan dia pun tetangga yang sebelah tadi yang punya jualan tadi juga makan ke anda mamanya karena gratis berada makan ke anda juga. Tapi karena anda pedagang yang umpamanya pedagang bukan pedagang besar, sehari dua hari selesai urusannya. Ya, maka tadi saya tanyakan apakah yang menurunkan harga di bawah pasar itu pedagang besar atau sama. Kalau sama nggak ada masalah. Ya, perang harganya serah-terserah, nggak apa-apa, masalah apa-apa, harga nggak apa-apa dalam Islam. Ya, ini bagian dari kebebasan hak dalam Islam. Islam lebih merdeka. Masya Allah. Lebih bebas daripada sebagian ekonomi konvensional. Ekonomi sekarang mereka menetapkan harga segini, harga segini, harga segini, berarti kan kita nggak bebas merdeka berarti. Masya Allah. Harga kita diikat oleh orang, terserah kita, barang kita mau kita jual, ya. Di bawah harga pasar, kalau dijual di atas harga pasar, iya, tidak boleh menipu. Tapi di bawah itu terserah kita mau ingin menyumbang, membantu kaum muslimin dalam pandemi sekarang umpamanya. Dia buka toko beras dan dia jual setengah harga dari toko yang lain. Silakan, enggak ada masalah, tapi dengan syarat bukan tujuannya adalah untuk merusak dan menghancurkan yang lain. Apa artinya? Maka pertama menetapkan syarat yang boleh menurunkan harga tadi hanyalah pedagang biasa. Tapi kalau pedagang besar, dia turunkan harga, masuk dia ke pasar, dia turunkan harga sehingga yang lain mati, setelah itu dia naikin, dia lakukan monopoli, maka ini tidak boleh. Ya, ini disinilah fungsi negara. Tadi khalifah yang turun, presiden yang turun langsung, Umar bin Khattab, ya, untuk mengatur hal seperti ini. Ya, kalau tujuannya adalah ingin merusak. Masya Allah. Jazakumullah khair. Masih berkaitan dengan hal ini, satu kasus yang ditanyakan, kami akan langsung dari angkat dari pertanyaan pesan singkat, Ustaz. Jika seseorang menjual di bawah harga pasaran, Ustaz, di bawah jauh harga pasaran dari satu barang dan ditempatkan di marketplace dari semua harga atau dari semua barang yang sama, maka ada penjual yang memang jauh sekali dijual dengan harga di bawah harga pasaran. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Hukumnya boleh seperti yang sudah kita jelaskan sama tadi, tidak ada masalah. Insyaallah. Ya, boleh. Kalau dia seorang muslim dan dia niatkan membantu dan memudahkan manusia untuk mendapatkan kebutuhan mereka, maka tentu dia berpahala dan diberi keberkahan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kalau dia seorang non-muslim, di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya di dunia usahanya maju dan lain-lain. Allah tidak menzalimi siapapun hambanya. Baik. Ya, seperti itu. Tetapi kalau seperti tadi tujuannya adalah untuk mematikan pasar, dan dia adalah pedagang besar, di sini perbuatannya berdosa, tapi tentu yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Di sinilah fungsi negara. Saya kira di negara kita ada lembaga mengatur penentuan apa harga, penetapan harga untuk tidak menzalimi pihak yang lain. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya, ya, dari pesan singkat barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan disampaikan pendengar kita dari Ibu Dini. Saya memiliki perusahaan dengan suami di mana pembagian sahamnya sesuai dengan kesepakatan saya lebih besar 60% dan suami 40%. Bagaimanakah pembagian dividen sesuai dengan syariat Islam, Ustaz? Ya. Bila ada kerjasama syirkah atau mudharabah, ya, atau bentuk-bentuk lain dari kerjasama, maka masing-masing menyertakan modal. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, si istri menyertakan modal 60%, suaminya menyertakan modal 40%. Kerugian wajib berdasarkan porsi, persentase. Jadi kerugian umpamanya dana yang terkumpul 1 miliar, jadi rugi 100 juta, maka yang modalnya 60% kerugiannya wajib 60%, yang modalnya 40% kerugian wajib 40%. Kecuali setelah itu terjadi, suami mengatakan, "Dahlah, biar saya yang bayarin kerugian, gak ada masalah, dia sedekah." Tapi setelah itu, tapi kalau di awal tidak boleh. Kalau istri bilang, "Saya gak mau rugi, kamu aja yang rugi, kalau rugi ya." Ini tidak boleh, karena berarti modal sisi terjamin walaupun dia suami istri, ya, karena terjadi riba. Karena suami istri pun riba, tetap riba, ya. Maka pembagian kerugian wajib berdasarkan porsi, sedangkan pembagian bagi hasil keuntungan, ya, itu biasa disebut dengan dividen. Maka ini berdasarkan kesepakatan, boleh sama dengan besaran porsi 60-40. Boleh juga Anda minta lebih kepada suami kalau dia mau, atau kalau Anda umpamanya selain modal lebih besar, Anda juga andil Anda dalam mengembangkan perusahaan besar, Anda minta besar. Umpamanya Anda yang suami sibuk, Anda yang ngurusin, Anda minta, "Kamu mas modalmu 40, tapi keuntunganmu 20 ya, kerugianmu 40, kan saya yang ngelola." Boleh. "Saya modal saya 60, keuntungan buat saya 80%, kerugian saya 60 Boleh. Masya Allah. Alhamdulillah, sedia sekali. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian Ibu Rini, pertanyaannya dijelaskan dan disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Barakallahu fiikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari Andi Kibas. Assalamualaikum. Saya bertanya, pemilik rumah pertama menjual, pemilik rumah pertama menjual rumah tersebut kepada pemilik kedua dengan harga 50 juta. Kemudian pemilik kedua menjual kepada saya 80 juta, Ustaz. Maka jika saya menjual kembali kepada pembeli sebesar 100 juta, apakah sah hukumnya, Ustaz? Asalkan sudah terpenuhi rukun syarat jual beli, hukumnya sah. Baik. Yaitu barang sudah Anda beli dengan akad dan sudah Anda terima, jadi ya, sudah menjadi milik Anda, maka sah Anda jualkan 100 juta. Alhamdulillah, umpamanya dalam kondisi sekarang, kalau rumah sepertinya turun, bukan turun sih, tapi permintaan sedikit karena kondisi ekonomi sedikit lesu. Ya, mungkin sebaliknya yang terjadi pun juga boleh kalau Anda ingin jual. Walhasil, masalah harga mau naik turun itu yang hanya yang penting, hanya saling redo, tidak ada penipuan. Terus, masya Allah. Ya. Baik, jazakumullah khair. Demikian Bapak Andi, jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau membeli logam mulia di toko dengan nilai 50 juta, Ustaz. Masya Allah. Padahal maksimal transfer via mobile banking hanya 25 juta. Apakah boleh saya ke bank untuk transfer via kasir, lalu dengan bukti transfer tersebut saya datang ke toko logam mulianya untuk mengambil logam mulia seharga transfer tersebut, Ustaz? Atau dengan cara dana tidak langsung masuk, Ustaz? Kalau kasusnya Anda jual beli, datang Anda ke toko dahulu, kemudian sepakat di 50, "Pak, yang 25 saya transfer, Pak. Yang 25 lagi saya enggak bisa, saya harus ke bank. Habis itu nanti saya datang ambil emasnya." Maka ini terjadi 25 untuk 25 juta atau setengah dari emas, hukumnya adalah riba. Masyaallah. Rasulullah mensyaratkan harus yadan biyadin. Kalau Anda mengatakan, kan ada fatwa Dewan Syariah Nasional yang membolehkan tukar uang dengan emas tidak tunai. Ya, itu fatwa mereka, tetapi sabda Nabi SAW jelas. yaitu al-zahab bil-zahab wal-fiddah bil-fiddah mislan bil-mislin yadan biyadin fa'idha akhtalafat hazil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idha kana yadan biyadin. Menukar emas dengan emas syaratnya harus sama gramnya, gramasinya, dan yadan biyadin. Tangan yang satu menyerahkan emas yang perhiasan, tangan yang satu menerima emas perhiasan atau batangan. Tidak boleh satu menyerahkan, nanti sore baru ambil lagi, terjadi riba. Ya, bila berbeda jenis, beda jenis emas dengan perak, ya, maka syaratnya harus yadan biyadin. Anda tukar perak dengan emas, syaratnya yadan biyadin. Emas dan perak di masa Rasulullah adalah sebagai alat tukar, alat tukar, kemudian penilai harga barang dan jasa, fungsi uang, kemudian sebagai penyimpan harta kekayaan. Sekarang alat tukar manusia adalah rupiah, dan emas dibatalkan oleh negara Indonesia sebagai alat tukar yang sah. Ya, tapi yang batalkannya negara, manusia enggak. Manusia lebih suka beli, nyimpan segala dengan emas. Fungsi uang dalam emas ini lebih banyak daripada ada pada rupiah. Tadi kita katakan fungsi uang ada tiga tadi, itu sebagai penyimpan kekayaan. Saya kira orang yang sehat dia akan menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas, bukan rupiah. Itu yang sehat. Dan di kampung banyak orang sehat, alhamdulillah. Banyak orang kampung menyimpan emas, kekayaannya dengan emas. Jual padi, jual hasil kebun, beliin emas. Ya, itu orang cerdas, orang sehat. Ya. Satu. Kemudian pengukur barang dan jasa adalah emas. Rupiah tidak bisa dijadikan ukur barang dan jasa. Lihat di masa Rasulullah kambing kurban dapat 1 dinar. Sampai sekarang pun kambing kurban 1 dinar. Yang namanya pengukur itu nggak boleh naik turun naik turun. Kalau rupiah kemarin tahun sekarang umpamanya 2,5 juta, 5 tahun yang lalu mungkin 1 juta. Kalau namanya ukuran panjang jadi panjang jadi pendek, ya ukuran namanya meteran dari masa Nabi sampai masa Nabi belum ada meteran ya. Di Indonesia sebelum merdeka sampai setelah merdeka, yang namanya meteran itu enggak semeter ya semeter, segitu aja terus. Literal segitu. Itu yang namanya sebagai ukuran. Ya. Yang hilang dari emas itu dihilangkan oleh negara adalah fungsi sebagai alat tukar. Yang ada pada rupiah cuma 1, yang ada pada emas 2. Dan ini pun yang menghilangkannya adalah negara. Maka emas adalah dan perak tetap sebagai alat tukar dan sebagai penyimpan, sebagai uang, fungsi uang. Apalagi bagi sebagian negara mengikat emas, uangnya dengan di backup dengan emas. Ya, ini mengharuskan berarti menukar emas dengan rupiah wajiblah tunai ya dan biadin. Masya Allah. Bagian para ulama fikih seperti yang dijelaskan oleh Zarkashi, syarat kias illat ini kan rupiah dikiaskan dengan emas dan perak. Yeah. Syarat sahnya kias ini alla ya'udu alal asli bil ibtal, ini dikatakan oleh Zarkashi. Kemudian Syekh Abdullah bin Bayyah, seorang ulama senior di Majma' al-Fiqh al-Islami di Oki, dia dalam bukunya, salah satu bukunya Maqasidul Mu'amalat, Maqasidul Syari'ah fil Mu'amalat al-Maliyah, sangat bagus, dan dia terkenal lama dari Mauritania, senior lama dunia. Dia mengatakan, dalam contohnya dia mengatakan tidak boleh mata uang sekarang realkah atau dolarkah membatalkan emas dan perak, karena dia rupiah dikiaskan kepada emas dan perak dalam seluruh hukumnya. Kemudian emas dan perak batal, hanya rupiah yang jadi. Maka ini kias dalam ilmu usul fikih tidak memenuhi standar. Ya. Ada fatwa ya ada fatwa, tapi betul salahnya sudah kita jelaskan. Maka masing-masing berhadapan dengan Allah nanti di akhirat, ya, tentang apa yang kita lakukan. Allah. Yang jelas Oki tidak membenarkan, dan ijma' para ulama dari masa ke masa tentang menukar emas dan perak dengan fulus, dengan mata uang yang ada di masa dahulu, itu wajib ya dan biadin. Benar langsung saja. Ya, ya, dan biadin, ini emas, ini rupiah, ini rupiah, ini emas. Dalam kasus tadi di mana beliau mentransfer setengahnya, maka tidak boleh. maka Anda katakan, saya bisa 25 pak sehari ini, saya tidak beli emas yang 50 juta, anggap 25 itu berarti 25 gram ya, saya hanya beli 25 gram 21, 5 gram 1, ini saya transfer sekarang, ambil bawa, besok datang lagi ke sana. Atau kalau ingin sekali jalan Anda, saya ingin 250 batang satu Ustaz, datang ke bank Anda minta dibuka. Setelah saya pihak bank mau, Anda mau 1 miliar pun transfer bisa, cuma risikonya Anda yang tanggung. Ya, mereka mau Anda minta, pak tolong bukakan, datang ke CS Anda minta dibukakan, batas maksimal Anda 24 jam atau sekian jam, atau nanti setelah itu Anda hubung lagi untuk ditutup dengan batas maksimal. Wallahu'alam. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Demikian peninggal yang bertanya, pertanyaan yang disampaikan sudah dijawab sangat jelas. Ya, semoga ini menjadi pencerahan buat antum yang bertanya via pesan singkat. Kami angkat pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat dari Ibu Nisa di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar menabung hanya diperbolehkan untuk menabung haji atau umrah atau kurban? Bagaimana hukum menabung harta, baik uang atau emas, untuk masa depan anak? Sekal khair. Apakah benar? Jawabannya tidak benar. Selesai. Atau dia hanya bertanya benar atau tidak benar. Jawabannya tidak benar. Rasulullah SAW pernah menyimpan kebutuhan makanan pokok untuk setahun ke depan. Boleh. Ini bukan buat haji, bukan umroh, dan bukan untuk kurban. Insya Allah. Baik. Baik, jazakumullah khair. Demikian Ibu Nisa, pertanyaannya cukup singkat dan jawabannya juga singkat. Alhamdulillah sudah sangat jelas, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali, masih pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau taip, mohon maaf. Ya, ada pertanyaan terkait dengan warisan. Bapak saya sudah meninggal, Ustaz. Ya, meninggalkan istri dan anak laki-laki 2 orang, anak perempuan 6 orang. Istri, jadi, anak laki 2, anak perempuan 2. Seorang suami ya, meninggalkan istri, kemudian 2 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. 6 orang anak perempuan, Ustaz. Memiliki harta warisan senilai 100 juta, Ustaz. Mohon jawaban atau bantuan dari Ustaz untuk pembagian warisannya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Istri dapat 1/8, sisanya anak. Berarti dibagi 8, 1, 7. 7 ini 6 ditambah 2 kali 2, 4, 10. 10 kali 8 berarti 80. 80, istri dapat 10. Anak laki-laki dapat 14, anak perempuan dapat 7, masing-masing 7. Uang 100 juta. 100 juta bagi 80 berapa juta berarti? 1,2 juta. Sekitar. 1,2 juta berarti untuk istri mendapatkan 12 juta. Untuk anak laki-laki 14 ke 1,2 juta. Berapa? 7 ya. Saya sebentar. Berapa Ustaz? 14 kali 1,2 juta. 16,8 untuk masing-masing anak laki. Anak perempuan 7 kali 1,2 juta. 7 kali 1,2 8,4. Ya, 8,4. Anak perempuan berarti mendapat 8,4 juta. Selesai. Alhamdulillah. Masyaallah, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya terkait dengan warisan, cukup jelas ya, barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan selanjutnya pertanyaan via telepon. Bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV ingin bertanya secara langsung, silakan di 021-823-6543. Dan bagian yang baru bergabung dalam pembahasan WhatsApp, ya terkait dengan bab rampasan. Kita berikan kesempatan via telepon kembali. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Abu Danis di Bandung. Silakan Abu Danis pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya, ya. Di 7 tahun yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Abu Danis, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. 7 tahun yang lalu ada apa Abu Danis? Iya, jadi mau bertanya. 7 tahun yang lalu karena beli rumah. Dan rumah seharga 1,25 miliar. 1,25. Iya. Nah, kemudian karena memang waktu itu belum tahu masalah riba gitu. Nah, anak nah, akhirnya coba beli secara KPR di bank konvensional. Nah, akhirnya waktu itu sudah ada DP kita 225. Kemudian anak juga ternyata kondisi bangunannya memang kurang baik, akhirnya direnovasi juga gitu, jadi ada biaya renovasi lagi gitu. Pertanyaannya Bu Danis, bisa ya, dipersingkat? Iya, renovasi sekitar 300. Nah, kemudian sudah 5 tahun anak cicil. Ya, sudah 5 tahun anak cicil. Jadi total dari cicilan sekitar 660 juta kurang lebih. Nah, 2 tahun yang lalu karena anak tahu ternyata memang di konvensional ada unsur ribanya, akhirnya anak jual gitu. Anak jual sekitar 2,7 miliar. Masya Allah. Terus? Kemudian ada pelunasan sekitar 875. Ke pihak bank yang anda minjam tadi? Betul, betul. Terus? Nah, akhirnya anak pengen tahu kira-kira hak anak itu sebenarnya seberapa gitu. Sisanya berapa jadinya, Bu Danis? Sisanya tuh sekitar 1,82 miliar. Alhamdulillah, itu semua hak anda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, halal. Ya takutnya Ustaz, tadinya kan ada hak-hak selama itu kan memang ada kenaikan harga gitu kan di daerah itu gitu. Ya, halal kenaikan harga itu Allah ingin memberi rezeki anda. Kalau anda ragu umpamanya, kan saya pinjam uang riba dulu untuk beli Ustaz, apakah halal? Ya, ya. Ini yang sering kita sampaikan bahwa uangnya halal, yang haramnya transaksinya. Maka rumah yang dibeli dengan uang tadi, rumahnya adalah halal. Bila transaksi ribanya belum selesai, maka konsekuensi bertobatnya selesaikan seperti yang anda lakukan tadi, dibayar cash. Dengan demikian sisanya adalah halal milik anda. Alhamdulillah. Ya, ini pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama. Jangan pegang pendapat yang lemah. Nah. Memang ada yang mengatakan tidak halal, tapi ini pendapat sangat lemah dan ini mazhab Syafi'i. Ya. Karena akad jual beli, akad pinjam minjamnya dengan bank riba itu sah. Yang haram itu adalah akad pertambahan ribanya. Nah. Ya, Allah ya. Dan memang kaum muslimin banyak yang was-was dalam hal ini. Nah. Ketika dia hijrah bertobat, lah ini sekarang sudah nambah 1,8 miliar. Dulu pakai uang riba, apakah halal? Halal kalau anda bertobat. Tapi kalau sengaja anda, wah kalau gitu saya pinjam aja uang riba nanti saya tobat, ini tidak halal. Cukup Pak Budanis? Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakallah. Alhamdulillah. Baik. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Raja TV, pertanyaan dan jawaban untuk Abu Danis di kesempatan pagi ini menutup kajian kita sebagai pertanyaan terakhir dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Akhwani wa akhwati fillah, maka mempelajari syariat Allah memberikan kepada kita ketenangan dan kebahagiaan. Nah. Ketika kita mengetahui halal dalam syariat Allah, otomatis jiwa kita akan menjadi tenang. Nah. Ya. Tetapi bukan halal yang tidak sesuai dengan kaidah syar'i. Sah. Terkadang banyak juga orang yang datanyakan, dia akan jawab semuanya halal. ini walaupun dia mengatakan halal, tetap jiwa kita tidak tenang. Maka mempelajari syariat Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya pastilah membawa kepada kita kebahagiaan di dunia, ketenangan jiwa, ketentraman hati, sehingga dengan ini kita mengalami kehidupan dunia menjadi sebuah kebahagiaan. Ini yang dikatakan oleh banyak para ulama, bahwa sesungguhnya di dunia ini ada surga. Ya, siapa yang masuk tidak masukinya tidak akan masuki surga di akhirat. Nah. Itulah yaitu hidup di bawah naungan syariat Allah yang benar, yang hak, dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya, kemudian dijelaskan oleh Nabi dalam sunnahnya, dijelaskan oleh para ulama salaf dalam ijtihad-ijtihad mereka yang berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah. Wallahu bitaufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.